الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى نبينا محمد وبعد. Melanjutkan sedikit nasihat yang tadi telah disampaikan sebelum kita menunaikan salat zuhur. Tadi kita sampai pada pembahasan tentang talabul ilm. Di antara kita pun yang duduk di majelis ini berbeda-beda nilai keutamaan yang diraih oleh masing-masing. Berbeda dari yang satu dengan yang kedua. Baik dari perkara yang zahir ataupun yang batin lebih-lebih. Kalau tadi pada poin pertama tentang keikhlasan, ganjaran yang akan didapatkan oleh kita satu persatu ini beda. Duduk sama-sama di masjid yang dibahas dan didengar sama, keluar dari masjid, fadilah yang diraih, keutamaan dan derajat yang diraih oleh kita ini berbeda-beda. Ada yang dibedakan oleh faktor batin, faktor hati, niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Termasuk juga cakupan dari hadis ini luas sekali. Fadilah dan keutamaan seseorang itu sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh niat. Jasad kita sama. Saya menyampaikan materi, antum mendengarkan. Jasad kita sama. Tapi fadilah, keutamaan dan ridha Allah kepada kita ini berbeda-beda tingkatannya. Enggak tahu kita. Dan saya juga enggak tahu apakah di majelis ini saya bisa mendapatkan ranking ke-15 atau di bawah itu. Enggak tahu kita. Nanti di akhirat. Ini yang sifatnya batin. Begitu juga dipengaruhi oleh sesuatu yang sifatnya zahir. Berbeda. Ya afwan saja, ana sebutkan apa adanya. Antara secara zahir, seorang yang ketika mendengarkan ilmu dia serius, dia pahami, dengan yang sekedar terus tidur. Beda secara zahir kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berebut yatasabaqun, berebut di majelis, ya pun saja apa adanya juga yang disebutkan. Berebut yuzahimuna majalisul ilm, sebagaimana dahulu para muhaddisin. Beda dengan yang tidak demikian. Hakadha yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Siapa yang dirajat, derajat yang a'la, siapa derajat yang ats-tsaniya, yang kedua, ats-tsalitsa, ar-rabi'a, al-khamisa. Ini penting. Karena itu akan mempengaruhi kualitas dan hasil. Maka ana menasihatkan pada diri ana, kemudian antum semuanya, islahul batini wal zahir, upaya membenahi sesuatu yang batin dan sesuatu yang zahir. Begitu juga ikhwani fid din, amalan yang berikutnya, poin berikutnya yang penting untuk disampaikan di kalangan salafiyin, ketahuilah bahwasanya ada sunnah itu kathir, musuh-musuh sunnah ini banyak sekali. Oleh karena itu hendaknya kita saling mencinta, saling menguatkan, saling menutupi celah kekurangan di antara kita. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasad idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasad bil humma was-sahar. Perumpamaan kaum mukminin, kata Rasulullah, ini perumpamaan. Lagi-lagi Rasulullah memberikan perumpamaan untuk membantu umat ini faham. Perumpamaan kaum mukminin bagaikan dalam hal fi ta'atufihim, kepedulian untuk saling menguatkan, tarahumihim dalam upaya untuk saling mencinta. Bagikan satu jasad, jika ada bagian dari tubuh jasad ini yang mengeluh sakit ditimpa oleh musibah, memanggil solidaritas anggota tubuh yang lainnya, sampai-sampai tubuh yang lainnya pun tidak bisa tidur di malam hari. Yang sakit adalah perut, tapi mata menemani perut semalam suntuk. Jantung pun berdebar lebih cepat untuk memompa darah ke tubuh yang membutuhkan itu tadi. Panas, ginjal ikut memanas. Demikian tubuh punya solidaritas yang tinggi. Luar biasa Nabi memberikan perumpamaan ini. Tapi berbeda-beda hamba Allah memahaminya. Berbeda-beda hamba Allah dalam meresponnya satu sama lain. Ini perkara yang terus perlu kita ulang-ulang. Mathalul mu'minina fi tawadihim, saling mencintanya. Tawad, upaya tawad itu ada unsur timbal balik dari dua sisi. Upaya untuk saling menciptakan sebab-sebab cinta, sebab-sebab saling menyayangi dengan berbagai sebab. Wa ta'atufihim, upaya mereka untuk saling menguatkan satu sama lain seperti satu jasad. Jadi jangan sampai kalau ada saudara kita yang sakit, kemudian kita menutup mata, lelap tidur, tidak peduli, berarti belum seperti satu jasad. Nah, betapa pentingnya saling mengunjung, saling menelpon, kirim risalah. Ini bahaya nih. Ini kalau saya ucapkan bahaya, bisa menimbulkan perpecahan. Hati-hati, jangan seperti ini. Hati-hati. Dia sangat sensitif melihat sebab-sebab ulfa, sebab-sebab ta'atuf, sebab-sebab at-tawad, sebab-sebab untuk saling mencinta. Dia sensitif, ini bagus, dia lakukan. Ini bagus, dia lakukan. Dan sensitif membaca sebab-sebab tafarruq, perpecahan yang dapat merusak ukhuwah dan saling cinta ini. Dia tahu ini bahaya. Kalau saya begini, penilaian ini enggak bagus, negatif. Ditutup lisannya. Dibuang dan ditepis perasaan-perasaan yang enggak benar. Ini kaum muslim, mukminin. As-salafiyun aula bihadza. Ahlus sunnah salafiyin lebih berhak dan lebih untuk bisa mengetahui dan mengamalkan ini. Kepedulian. Dakwah yang besar ini kalau diemban sendiri, dipikul sendiri, berat. Berat sekali. Baik itu pembenahan internal salafiyin dalam bentuk pendidikan dan kajian-kajian, pembenahan ukhuwah salafiyin membutuhkan waktu, tenaga, biaya, pikiran yang luar biasa. Kita harus berbenah tubuh kita ini. Terus ininya, itunya, ininya, ininya, itunya. Terus. Gak bisa berjalan sendiri. Belum lagi kita harus menghadapin eksternal. Kaum liberalis. Dahsyatnya luar biasa. Makarnya, liciknya. Licin mereka itu luar biasa terus. Sekarang mereka bersatu padu, gabung. Mungkin di saat kita sedang duduk ini mereka sedang melakukan persiapan makar-makar berikutnya. Terus sekarang ini seminar di sana, kajian di sana, training di situ, karya ini, artikel itu dipersiapkan. Kemana ini arahnya? Kemana kita akan bergerak? Instansi dan institusi apa yang kita akan masukin? Siapa yang akan bertugas di sana? Opini apa yang harus kita ciptakan? Terus. Antum mungkin contoh saja yang gampang. Apa yang terjadi sekarang di Masjidil Haram? Antum mendengar adanya alat berat yang jatuh, menimpa dan jatuh korban. Sekarang orang-orang liberalis, sufi dan syiah aktif menulis untuk menjatuhkan wibawa dan harga diri negara tauhid. Terus mereka ini buat media ini. Terus begitu. Ada tim lainnya untuk merumuskan liberalisme dalam pendidikan. Liberalisme di masjid-masjid. Liberalisme di pondok-pondok pesantren. Di kampus-kampus. Terus ada timnya. Ada tim yang bertugas di bagian perumus perundang-undangan. Terus mereka. Dahsyat ya ikhwan. Dahsyat. Belum lagi syiahnya, sufinya, khawarijnya, komunisnya. Luar biasa. Kalau kita tidak bersatu padu di atas as-salafiyah, di atas salafiyah, persatuan yang di atas al-haq, bukan persatuan yang di atas kebatilan, bukan persatuan di atas kesukuan, bukan persatuan di atas kedaerahan, atau persatuan di atas atifiyah, perasaanlah di atas al-haq. Betapa pentingnya. Ayo kita berbuat sekarang. Bagaimana media-media ahli sunnah beredar dan dibaca, menyentuh umat secara umum. Media-media ahli sunnah, baik barakallahu fikum, media cetak maupun elektronik, harus menyentuh umat. Jangan pasif. Jangan statis. Gak bergerak, gak bertambah. Antum sekarang lihat bagaimana kita menepis dan membela saudara kita ahlu tauhid di negeri al-haramain. Bagaimana kita membela? Kita punya solidaritas? Satu tubuh dengan mereka, satu jasad? Mana buktinya? Apa yang bisa kita lakukan? Hanya sekedar kita membaca, wah ini mereka jahat ini, wah ini dusta ini. Ayo, apa yang bisa Anda lakukan? Masyarakat sekarang dimangsa oleh mereka, dijadikan korban dengan opini yang mereka ciptakan, opini negatif ini dan dusta. Ayo, apa? Satu poin saja. Nah, ahlu tauhid, mujahidin menghadapi kaum syiah rafidah dengan pikiran, tenaga, biaya, pengorbanan demi pengorbanan. Di sana muncul orang-orang komunis, kufar, Yahudi, Nasara, kaum sufi, kaum liberalis dan yang lainnya, menjelekkan negara tauhid dan perjuangan mereka menghadapi Syiah Rafidhah. Opini-opini negatif terus mereka lakukan. Kita saudara mereka, saudara ahlu tauhid, negara tauhid, mana jasad kita, mana solidaritas kita? Hah? Ayo bangkit. Media kita masih konsumen dan pembacanya mayoritasnya masih salafin. Majalah-majalah yang ada, Tasfiyah, Wanita, Qudwa, Syariah dan yang lainnya, hanya beredarnya mayoritasnya. Boleh saya kata dengan asatidah menyimpulkan mungkin 90% konsumennya adalah salafin. Kapan bisa menyentuh umat? Dan bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Harus bangkit kita, berjuang. Wahada jihad fisabilillah, rijalan wanisa, di kalangan pria maupun ummahat. Kita harus bekerja sama. Media-media alhamdulillah. Sebagai contoh misal ya ikhwan, ada situs-situs ahli sunnah yang memang pantas untuk dibaca oleh orang awam. Ada yang gak pantas dibaca oleh mereka. Ada. Jangan ditunjukkan situs-situs yang gak pantas. Gak faham mereka nanti. Malah akhirnya mereka meninggalkan ini. Apa ini, saya gak maksud ini. Gak faham ini MLM ya. Gak ngerti MLM ya. Gak faham. Jangan ditunjukkan yang itu. Mereka butuh pada tauhid. Mereka butuh pada sunnah. Bagaimana keimanan mereka menjadi lurus, lepas dan selamat dari penyakit dan noda-noda liberal, noda-noda syiah, noda-noda liberal, apa sufi. Tugas kita. Ada media cetak. Misalkan kebetulan yang ditulis oleh asatidah di Ma'had Jember, sebuah buletin namanya Buletin Saku Al-Ilmu. Nah, Buletin Saku. Ada yang membawa contohnya? Nah, monggo lihat. Ini contoh. Ini dibawa oleh tim musafirin untuk dibagikan di pelabuhan, di pesawat, di bandara. Contohnya, misalkan ini. Saya kasih contoh. Memang sengaja yang musafirin membawa ini. Mungkin ketemu orang di kereta api, mungkin duduk di sebelah di pesawat ada orang. Monggo Pak, silakan. Jadi baginya bukan kayak bagi brosur di jalan-jalan, enggak. Kenalan. Iya, yeah. Sama satu orang misalkan di bandara. Duduk atau menunggu boarding. Iya. Yeah. Ada orang di sebelah muslim. Kenalan. Jangan duduk. Jangan. Ayo berbuat. Assalamualaikum. Baik Pak. Ya. Mau kemana Pak? Mau ke Jakarta dari Batam. Oh, sama-sama. Jakarta di mana Pak? Oh, di Anpa, di Matraman. Oh, Masya Allah, saya mau ke Rawamangun Pak. Di mana? Bapak dari mana asalnya? Ngobrol bincang. Sudah? Antum kasihkan ini Pak. Nah, mungkin bisa apa dibaca Pak? Buletin. Iya. Yeah. Di sini kebetulan ada misalnya beberapa judul ini. Iya. Yeah. Ada yang tentang bahayanya jimat. Ya. Haramnya datang ke dukun. Tentang wajibnya birrul walidain. Tentang wajibnya bermuamalah yang baik dengan tetangga. Tentang tata cara sholat yang baik. Ya. Tentang akhirat, tentang kiamat, tentang surga. Macam-macam. Nah, kasihkan ke dia. Mau Pak? Apa nih, Dek? Apa ini Mas? Yes, anu aja lah Pak. Sekedar kalau baik Bapak ambil, kalau enggak ya sudahlah. Insya Allah kan baik semua. Cuma bahasanya bahasa tawadhu kan gitu. Kalau kita baik ini Pak, bagus Pak, ikutin ini Pak. Ah, waduh, enggak benar sudah. Tapi ini Pak baca. Nah, silakan baca Bapak kalau berkenan. Berapa ini Dek? Enggak Pak, ini gratis Pak. Gratis sih. Satu. Hari ini tadi teman yang di bandara, di hari yang sama ada teman di pelabuhan naik apa speedboat, ngobrol sama sopirnya ya. Oh ya. Berapa jam sih Pak dari sini ke sana? Oh ya, sehari bisa berapa rute Pak, bisa berapa kali ini sekian. Oh, ngobrol kasih. Kebetulan ini bicara tentang wajibnya sholat misalnya. atau tentang birrul walidain. Subhanallah, dia termasuk orang yang tidak berbakti kepada ibu dan ayahnya. Dia termasuk orang yang kurang ajar terhadap ayah dan ibunya. Pulang atau duduk di pelabuhan, berkenan kan, apa terkesan diberi ini. Beda dengan yang lembaran ya. Mana diberi apa sih dibaca tentang wajibnya berbakti kepada ayah dan ibu. Dia bisa meneteskan air mata. Atau pulang dia berazam akan meminta maaf kepada ibunya yang selama ini dia bentak-bentak. Satu lagi, ikhwan, teman, datang di apotek, bincang dengan orang, berikan lagi. Ini, Pak, apa ini? Ya, tentang agama, Pak, tentang pembahasan agama Islam. Tentang apa? Ya, itu harus baca kan. Tentang apa ditanya harus tahu. Oh, itu kebetulan anu tuh lho, Pak, menjelaskan tentang inilah perdukunan yang sekarang ini. Aduh, luar biasa, Pak, ya. Iya. Dia baca hadis, barang siapa yang datang kepada seorang dukun kemudian menanyakan sesuatu perkara yang gaib dan kemudian dia percaya, maka sungguh tidak diterima darinya sholat selama 40 hari. Saya pernah ke dukun waktu ibu saya sakit dan dukun menyatakan hendaknya kamu menyembelih ayam putih di hari Jumat. Percaya? Saya percaya. Taubat dia. Selamat dari kesyirikan. Mati dalam keadaan sudah bertaubat dari kesyirikan. Subhanallah. Kemudian dia bisa menyempatkan, di sini ternyata tertulis alamat situs buletin al-ilmu. Cobalah saya mau pelajarin apa. Dia lebih tahu lagi. Bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalkan ikhwan di Batam atau di Bintan, dalam sehari ada 5 ikhwan, 5 buletin tersebar dengan alami, bukan kayak di perempatan-perempatan bagikan, enggak. Di terminal, enggak. Alami. Kalau sehari 5, sebulan sudah 150 buletin. Kalau dari 150 orang itu tadi, ada satu yang selamat mendapatkan hidayah. Betapa besarnya. Kalau kita mau berangkat, pergi naik sepeda motor, mesti ingat kan bensinnya, dompetnya, KTP-nya, ininya. Ingat bekalnya, uangnya, dilihat cukup enggak, nanti saya ingin berbekal. Apa yang bisa saya lakukan untuk dakwah? Untuk tauhid, untuk sunnah. Untuk membantah kesyirikan, kebid'aan dan kemaksiatan. Apa yang bisa saya lakukan? Lakukan ini. Barakallahu fikum. Biiznillah, kalau teman-teman di Indonesia ini melakukan ini semua, dalam sehari berapa media sunnah yang akan dibaca oleh umat. Dari situ dia akan berkenalan dengan para ustaz, dengan para mudarrisin atau ikhwan, pengurus di daerah-daerah. Kemudian akan bertanya, ada kajian di mana? Lanjut. Ada kajian, Pak, silakan. Ada kajian di sini, hari ini. Berikannya tentang fikih, tentang akhlak. Luar biasa. Sekarang di antara antum punya cerita-cerita lama kan? Pengalaman masing-masing ketika dahulu belum mengenal tauhid dan sunnah ini. Saya dulu begini, saya dulu gak sholat, saya dulu pernah datang ke dukun. Alhamdulillah di suatu hari kok saya itu membaca pengumuman adanya kajian ini, saya coba hadir. Ternyata di situ ada pembahasan tentang bahayanya perdukunan. Dari situ saya mulai mengenal dakwah salafi. Masya Allah. Masing-masing ada cerita. Ikhwan, nah, orang lain juga menunggu. Kalau kita gak berbuat, kita tidak saling menguatkan. Dakwah hanya dibebankan kepada pengurus. Pendidikan hanya menjadi tugas para mudarrisin saja. Maka betapa beratnya perjuangan ini. Sekali lagi dalam hal ini kepedulian ikhwan dan semangat ta'awun, sangat semangat ukhuwah, sangat penting untuk di ingat dan dievaluasi, ditekankan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah satukan hati-hati kita di atas sunnah, di atas tauhid. Dan kurang lebihnya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari apa yang Anda sampaikan. Dan jika ada yang salah, Anda sangat-sangat berharap adanya masukan, saran, dan teguran yang bisa Anda meminta ampun kepada Allah atas kesalahan tersebut. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.